Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya khafilah yang semoga Allah muliakan, kembali kita akan melanjutkan perkara yang berkaitan dengan fikih ibadah, ya, khususnya di bab tentang umroh dan haji. Masih dalam bab haji dan umroh. InsyaAllah ini pertemuan yang akhir ya untuk bab tentang haji insyaallah. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini ya, adalah tentang asarul jima alal haji. Pengaruh ya, dampak. Dampak jima ya, akibatnya berbuat jima ya alal haji. Ketika berbuat atau ketika dalam masa haji, ketika dalam keadaan ihram maksudnya ya. Jadi ketika orang masih melaksanakan rangkaian ibadah haji, kemudian dia melaksanakan jima, nah ini bagaimana pengaruhnya, bagaimana dampaknya, bagaimana akibatnya? Nah, insya Allah kita akan bahas ya. Taib. Yang pertama, apabila jima itu terjadi qobla tahallulil awal, sebelum tahallul awal. Nah, sebagaimana kita sudah tahu ya, tahallul awal ini adalah ketika kita sudah dari Muzdalifah, kita pergi ke Mina. Untuk apa? Melempar jumrah. Ya, melempar jumrah Aqobah. Jumratul Aqobah. Yang kedua adalah menyembelih. Menyembelih. Menyembelih ini, sesembelihan ya, bagi yang Qiran dan Tamattu. Yang ketiga adalah setelah bercukur. Nah, maka kalau kita sudah berbuat atau kita sudah melakukan tiga perkara ini minimal dua, maka kita sudah tahallul awal. Nah, sudah tahallul awal. Artinya boleh kita memakai pakaian, baju berjahit. Kemudian pokoknya perkara-perkara yang terlarang dalam bab ihram maka ini diperbolehkan kecuali jima. Nah, kecuali apa? Jima masih tidak diperbolehkan. Kecuali jima dan akad nikah masih tidak dibolehkan. Nah, apabila seseorang dia melaksanakan atau melakukan jima ketika sudah tahallul awal, apa yang qobla ya, sebelum tahallul awal, apa yang dilakukan atau apa yang akan terjadi? Pertama, akan yufsidul hajj, maka jima itu akan merusak haji itu. Jadi sebelum tahallul awal ya, sebelum dari dua dari tiga yang tadi disebutkan itu dilakukan ya, sebelum tahallul awal kemudian dia berjima, maka itu hajinya tidak sah, rusak hajinya, tidak sah hajinya. Subhanallah, ini hati-hati ya. Nah, kemudian selain itu, wa yalzamuhu ikmaluhu, ya, wajib untuk menyempurnakan. Pertama, hajinya tidak sah, tapi wajib terus meneruskan, melakukan ritual haji tadi. Misalnya tadi, menyembelih, kemudian merempar jumlah, menyembelih, kemudian bercukur, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian haji wada. Semuanya ini rangkaian-rangkaian haji harus dilakukan. Walaupun dia dalam keadaan hajinya tidak sah, tetap harus melakukannya. Masya Allah, ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan jima ketika haji. Hati-hati makanya. Ini hati-hati. Ini ujian yang terberat ya bagi orang yang melaksanakan ihram atau melaksanakan haji, maka yang demikian ini sangat-sangat berat. Maka hati-hati jangan sampai melaksanakan jima ketika kita melaksanakan haji ya. Jadi harus disempurnakan hajinya, lanjutkan terus, walaupun tidak sah hajinya ya. Ini masya Allah, subhanallah. Kemudian yang ketiga, alaihi badana. Sudah mah begitu, harus lagi membayar dam berupa satu ekor unta. Satu ekor unta, subhanallah. Ini sangat-sangat berat juga ya. Jadi sudah mah hajinya tidak sah, kemudian dia harus melaksanakan sisa-sisa haji itu, kemudian yang bayar lagi denda. Satu lagi yang keempat adalah yalzamuhu qadauhu al-amal muqbil. Wajib atau harus diulangi nanti ya, diqada hajinya itu pada tahun yang berikutnya, tahun yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang. Kalau dia mampu untuk melaksanakan haji, laksanakan haji lagi. Subhanallah, ini sangat-sangat berat bagi orang yang berhaji ya, untuk melaksanakan ketika dia berjima sudah merusak hajinya, kemudian wajib disempurnakan sampai selesai, berarti capek kan begitu ya, sudah gitu bayar lagi badanah yaitu unta yang sangat mahal begitu ya, mahal-mahal puluhan juta, bisa jadi 10 lebih ya, 15 juta, 20 juta. Udah gitu sudah seperti itu, tambah lagi nanti harus menggantinya di haji yang lainnya, apa di tahun yang berikutnya, subhanallah. Maka hati-hati di perbuatan apa, jima ketika berhaji ya, ini harus hati-hati. Nah, kemudian yang kedua, apabila ba'da tahallulil awal. Nah, kalau setelah tahallul awal, berarti tadi setelah tahallul awal itu melempar jumrah, kemudian menyembelih, kemudian yang ketiga apa? Bercukur. Nah, ini dua, setelah dua atau dari tiga ini sudah dilakukan, ini namanya sudah tahallul awal. Sudah tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal, kemudian dia melaksanakan atau melakukan jima, alaihi syah, maka baginya adalah menyembelih seekor kambing. Ini kewajiban baginya dam, ya, yaitu membayar denda dengan seekor kambing. Kalau berjima setelah tahallul awal. Nah, kemudian selanjutnya adalah ba'da tahallul asani, setelah tahallul yang kedua, ya. Jadi ini setelah tahallul awal, ini setelah tahallul yang kedua. Tahallul yang kedua ini adalah berarti sudah melaksanakan melempar jumroh, gitu kan? Kemudian menyembelih, kemudian bercukur, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Nah, semua rangkaian ini sudah dilaksanakan, maka ini sudah tahallul asani. Maka baginya apa? Baginya adalah mandi saja, ya, la syai alaihi, tidak ada hukuman apa-apa, tidak ada pengaruh, ini kan sudah halal, tidak apa-apa, tapi wajib mandi kalau akan melaksanakan sholat, ya, demikian. Ya khafillah yang semoga Allah muliakan, ini berkaitan dengan pengaruh jima terhadap amalan-amalan ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, ya, hati-hati, maka hati-hati sekali lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita ya dari perbuatan ini ketika kita melaksanakan haji atau umrah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.